Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masuk kepada hadis ke 838 dari kitab Riyadhus Salihin. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau. Qala, beliau menyatakan, falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika Rasulullah qallama kana, bukan falamma, qallama kana bahwa sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin, yakni jarang sekali Rasulullah bangun dari majlisnya tanpa berdoa dengan doa ini. Kalau jarang bangun tanpa berdoa dengan doa ini, berarti keumuman majlis beliau tidak beliau bangun dari majlisnya hatta yad'uwa biha'ulai da'awat, sehingga beliau berdoa dengan doa berikut ini. Doa ketika mau mengakhiri majlis ialah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kepada kami, Allahumma qsim lana, beri bagian kepada kami, min khasyatika, rasa takut kepada Engkau, yang rasa takut itu tahulu bainana, tahulu bihi bainana ubaina ma'siyatik, rasa takut yang akan tahulu membatasi, mendindingi antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami dengan ketaatan itu ke surga Engkau. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunia, dan berilah kami keyakinan, ma tuhawwinu bihi alaina, keyakinan yang akan meringankan, tuhawwinu bihi, akan meringankan dengannya bagi kami, alaina masa'ibat dunia, musibah-musibah di dunia. Musibah-musibah dunia itu akan menjadi ringan dengan quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan kepada pertolongan Allah, kepada bantuan Allah. Beri kami ya Allah keyakinan yang meringankan kami dari musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, beri kami kesenangan, matena, beri kami kesenangan yasma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami. Wa quwwatina, dan kekuatan badan kami, kesehatan, kekuatan badan. Ma ahyaitana, selama engkau menghidupkan kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah penglihatan, pendengaran, dan kekuatan badan kami itu, jadikanlah al-waris minna, jadikanlah sebagai keberuntungan bagi kami, yang dengannya, dengan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan badan itu, kami mendapatkan fadilah, keutamaan, keutamaan-keutamaan amal saleh. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah, berikanlah kepada kami sa'rana, balasan kami, 'ala man zalamana, terhadap orang-orang yang mendzalimi kami. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk, atau beri kami kesempatan untuk membalas kedzaliman terhadap kami, orang-orang yang mendzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang memusuhi kami. Wa la taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada agama itu yaitu apa? Kesesatan. Dolal, kesesatan. Jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hamlina, wala mablagha ilmina. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai akbarohamina, sebagai perkara yang paling besar dari keinginan kami. Ham, keinginan. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula engkau jadikan dunia sebagai mablagha ilmina, batas akhir, puncak daripada ilmu kami. Jangan kau jadikan dunia sebagai puncak daripada ilmu kami. Wala tusallit alaina, alhamdulillah, man la yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan kepada kami seorang penguasa yang tidak menyayangi kami. Begitu doa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk menutup majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Dan dari riwayat ini ditunjukkan kepada kita sunnah menutup majlis dengan doa. Apakah doa kafaratul majlis atau doa yang semacam ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin, tidaklah ada satu kaum yang berdiri dari satu majlis, la yadhkuruna Allah ta'ala fihi, yang mereka tidak berzikir kepada Allah ta'ala pada majlis itu, illa qamu an mithli jifati himar, tidak lain kecuali mereka bangun keadaannya seperti bangkainya himar, jifah bangkai. Wa kana lahum hasratan, dan bagi mereka keadaan bangun dari majlis dalam keadaan tidak berzikir pada Allah itu adalah hasrah, penyesalan, akan menjadi penyesalan majlis itu bila dia bubar dari majlis itu tanpa berzikir kepada Allah. Rawahu Abu Dawud fi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi telah bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum pada satu majlis, lam yadhkurullah ta'ala fihi, yang di situ mereka tidak berzikir kepada Allah ta'ala padanya, walam yusallu ala nabiyihim fihi, dan mereka tidak bersalawat kepada nabi mereka padanya, majlis tidak ada padanya zikir, tidak ada padanya salawat nabi, illa kana alaihim siratun, kecuali pasti majlis itu akan menjadi tirah. Kemarin sudah terangkan tirah apa? Kekurangan bagi yang hadir padanya. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau Allah kehendaki, ya Allah akan azab mereka dengan kekurangan itu, atau kalau Allah kehendaki pula Allah ampuni mereka. Yakni dengan hadis riwayat Tirmidzi, yang Tirmidzi menyatakan haditsun hasan, hadits ini hasan. Dengan riwayat Tirmidzi ini jelaslah bagi kita bahwa majlis yang tidak ada padanya zikir kepada Allah itu adalah dosa, adalah kemungkaran. Ya, maka majlis apapun, apakah walimah ataukah apa itu namanya bergerombol di depan rumah, di dalam rumah, itu harus ada padanya zikir minimal ketika akan bangun, membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau salawat nabi. Ya, kalau tidak, maka majlis itu adalah kemungkaran dan kemaksiatan. walaupun secara zahir tidak dilakukan padanya kemungkaran, tapi itu satu kemaksiatan padanya. Ya. Wa anhu, dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa duduk di satu tempat duduk, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala padanya, kanat 'alaihi minallahi siratun, maka bagi dia ada kekurangan dari Allah atau kemaksiatan. Wa man ittaja'a mattaja'an, dan barang siapa yang tidur di satu tempat tidur, la yadhkurullaha ta'ala fihi, dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah Ta'ala padanya, kanat 'alaihi minallahi siratun, maka dia mendapatkan kekurangan dari Allah, yaitu dosa. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan telah kita baca sebelum ini. Dengan hadis ini juga menunjukkan wajib hukumnya berzikir ketika di majlis, ya, dan yang diwajibkan itu ialah ketika akan menutup majlis tersebut dengan berzikir dengan apa, kafaratul majlis, dan juga wajib hukumnya berzikir ketika akan tidur. Ya, paling tidak, paling pendek mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau kosong dari zikir tidur itu, maka itu tidur yang merupakan sirah, kekurangan, kemaksiatan, dan dosa. Ya. Kita masuk kepada bab ke-130. Babur ru'ya wa ma yata'allaku biha. Bab keterangan tentang mimpi. Ru'ya mimpi. Wa ma yata'allaku biha, dan apa yang berkaitan dengan mimpi itu. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Imam Nawawi meletakkan ayat ini, surat Ar-Rum ayat 23 ini, di bab ini adalah hendak mengingatkan kita bahwa di dalam tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, di sana terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Dan di antara tanda-tanda Allah itu ialah mimpi. Allah mengirimkan berita-berita melalui mimpi. Setelah, khususnya setelah wafatnya Nabi terakhir, Rasul terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirati, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubashshirat, yakni sepeninggal beliau. Sepeninggal beliau tidak tersisa lagi dari kenabian kecuali al-mubashshirat. Al-mubashshirat diterangkan qalu wa mal mubashshirat, para sahabat tanya apa itu mubashshirat, al-mubashshirat itu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab ar-ru'ya salihatu, mimpi yang baik itu adalah al-mubashshirat, berita-berita gembira. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi mimpi yang baik itu adalah berita dari Allah. Kadang-kadang mimpi yang baik itu dalam bentuk berita yang jelas-jelasan. Ya. Kadang-kadang dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, itu mimpi yang baik. Dengan isyarat-isyarat seperti yang diterangkan di dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menulis sahihnya dan diletakkan pada Sahih Bukhari itu bab khusus, bab ar-ru'ya, mimpi. Di situ diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh para sahabat tentang mimpi-mimpi yang mereka alami. Dan Rasulullah menyampaikan takdirnya, tafsir daripada mimpi itu. Para ulama menulis kitab Takbirur Ru'ya, seperti Imam Suyuti menulis kitab khusus Takbirur Ru'ya, takbir mimpi. Dan takbir mimpi ini dinisbahkan kepada berita-berita yang ada di dalam Al-Quranus Sunnah, seperti orang yang mimpi melihat kuda, maka itu adalah tanda kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al khairu ma'qudatun binawasiha, kebaikan itu terus akan terikat pada upun-upunnya kuda ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, maka dengan dasar hadis ini Imam Suyuti menafsirkan siapa yang melihat kuda dalam mimpinya itu adalah tanda an-nafr, kemenangan dan kebaikan dalam urusannya. Itu contohnya. Nah, dan siapa yang melihat mayit dalam mimpinya, melihat mayit, maka kata Al-Imam As-Suyuti, barang siapa yang melihat mayit dalam mimpinya, itu tandanya al-haq, bahwa dia di atas al-haq. Karena Rasulullah menyatakan al-mautu, nah, mati itu adalah hak. Nah, begitu contoh-contoh takbir mimpi. Kadang-kadang berita baik al-mubasyirat itu dari Allah disampaikan dalam bentuk apa? Isyarat-isyarat seperti itu. Yang dipahami oleh para ulama isyarat itu, para ahli takbir mimpi, ya, sehingga diterangkan kedudukannya. Kadang-kadang jelas beritanya, mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Ah, terus ditanya, gimana keadaanmu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Dan memberitakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Nah, ini mubasyarat, berita yang lugas, yang langsung, tanpa isyarat-isyarat. Dan itu adalah berita yang memang benar. Ya. Nah, kalau mimpi yang baik begitu, maka disunahkan untuk diberitakan. Ya. Sedangkan kalau mimpi yang menyedihkan atau yang buruk, segera berta'awudz kepada Allah dari syaitan. Nah, terbangun dari mimpi yang mengerikan atau yang buruk, yang jelek beritanya, segera meniup dengan setengah meludah kecil ke arah kiri dengan menyatakan ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan mimpi tersebut, dan aku memohon kepadamu kebaikannya. Kemudian membalik tidurnya ke arah lain. Dan jangan diceritakan, dan jangan ditafsir-tafsirkan. Gitu. Ya. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qtaraba az-zamanu," apabila hari kiamat, az-zaman di sini ialah hari kiamat, apabila sudah dekat datangnya hari kiamat, lam takat, hampir-hampir saja ru'yal mukmin takdib, hampir-hampir tidak pernah ada mimpinya orang mukmin itu dusta. Wa ru'yal mukmin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan ru'yal mukmin, mimpinya orang mukmin, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah sebagian daripada 46 bagian kenabian. Mimpinya orang mukmin ini 1/46 kenabian, itu mimpinya orang mukmin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Semakin dekat hari kiamat, semakin banyak berita-berita dari Allah melalui mimpi orang mukmin. Mimpi itu, mimpinya orang mukmin itu tidak dusta, kata Nabi. 1/46 kenabian. Kemudian dalam riwayat lain, wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya dari kalian itu ialah yang paling benar omongannya. Jadi kalau kadzab, pendusta, mimpinya pun ikut dusta. Ya, gak bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu memang omongannya selalu menjaga diri dari kedustaan, omongannya benar, mimpinya juga akan benar. Ya. Nah. Dan mimpi itu adalah berita-berita dari alam gaib, dari perkara yang gaib. Bisa jadi mimpi itu berita dari alam arwah, alam barzakh. Alam barzakh yaitu alam kubur, berita dari sana melalui mimpi. Bisa jadi mimpi itu ialah dari Allah tentang apa yang akan terjadi. Itu diberitakan melalui mimpi. Itu gaib semuanya. Ya. Dan itu adalah benar adanya. Seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam itu ahli takbir mimpi, dan bapak beliau Ishaq, Nabiullah Ya'qub adalah ahli takbir mimpi. Ya. Mendapatkan berita melalui mimpi tentang apa yang akan terjadi, yaitu nasibnya Nabiullah Yusuf ketika dia bermimpi melihat 11 bintang, yang ke-11 bintang tersebut sama-sama sujud kepadanya. Ya, dilaporkan kepada ayahnya, kata Nabiullah Ya'qub, itu adalah berita bahwa engkau akan menjadi nabi dan menjadi raja sekaligus. Oleh karena itu jangan kamu beritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara Nabiullah Yusuf itu lain ibu dan semangat mereka satu dengan yang lainnya, semangat iri, dengki. Akhirnya Nabiullah Ya'qub menasihatkan kepada Yusuf untuk jangan memberitakan kepada saudaranya. Yang seibu dan sebapak yaitu Benyamin, adiknya Nabiullah Yusuf. Nah, ini adalah berita tentang apa yang akan terjadi. Ketika di penjara, Nabiullah Yusuf juga dimintai keterangan tentang mimpi. Mimpi dari orang penjara. Dan ternyata diberitakan dua orang yang tanya, yang satu mimpi melihat dalam mimpinya itu meras khamer, Kemudian yang satunya lagi mimpi melihat bahwa dia membawa keranjang di atas kepalanya, dan di sana ada roti, terus burung-burung sama memakan roti itu. Kata Nabiullah Yusuf kepada yang memeras mimpi melihat dia memeras pamer itu, engkau akan bebas dari penjara ini. Kepada yang mimpi melihat burung-burung memakani roti yang ada di kepalanya, engkau akan dihukum mati. Dan terjadi itu. Peristiwa ini kemudian sampailah kejadian di mana raja mimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Mimpi raja ini tidak bisa dipahami oleh para dukun-dukun raja di Mesir. Dan ternyata Nabiullah Yusuf yang mampu menakwilkan mimpi tersebut, bahwa negeri kamu ini akan mengalami masa kemakmuran 7 musim, berarti 7 tahun yang makmur luar biasa. Kemudian setelah itu kalian akan mengalami masa paceklik yang dahsyat selama 7 musim berikutnya, yang menghabiskan seluruh perbekalan kamu yang ada, yang kamu kumpulkan selama musim kemakmuran itu. Nah, ini yang menjadi sebab Allah mengeluarkan Yusuf dari penjara dan kemudian meletakkannya sebagai salah satu menteri besar, salah satu menteri senior sebagai menteri kesejahteraan rakyat, dan kemudian seluruh keluarga Yakub diusung ke Mesir dari Palestina. Wahakala mimpi yang dialami oleh para nabi, atau yang ditafsirkan oleh para nabi. Ya. Nah, karena itu untuk menilai orang itu mimpinya benar atau tidak, lihatlah kebiasaan sehari-harinya, dia itu pendusta atau bukan. Kalau dia pendusta, maka segala berita mimpinya bohong, nggak usah dipercaya. Ya, wa anhu qal, dari Abi Hurairah juga, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ro'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku di waktu tidur, yaitu mimpi melihat aku, melihat nabi, fasayarani fil yaqdati, maka sungguh dia melihat aku di waktu jaga, au ka'annama ra'ani fil yaqdati, atau seakan-akan dia melihat aku di waktu jaga, di waktu tidak tidur. La yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak akan bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Asal melihat nabi itu benar-benar postur tubuh nabi itu sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat tentang postur tubuh nabi. Maka orang yang tidak mengerti riwayat-riwayat postur tubuh nabi, tidak mengerti syama'il Muhammadiyah, ya tidak mengerti apakah dia melihat nabi benar atau tidak. Sebab syaitan bisa berdusta ngaku-ngaku saya nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang dikibulin ini, yang didustain ini, gak ngerti postur tubuh Nabi itu. Terus akhirnya merasa, oh saya mimpi ketemu Nabi. Hah? Nah, jadi kalau seorang itu tidak mengerti Syama'il Muhammadiyah, yaitu riwayat-riwayat postur tubuh Nabi, maka tidak bisa dia mengatakan mimpi ketemu Nabi, walaupun rasanya ketemu Nabi. Ya, jadi harus dicocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah, apa yang dilihat pada orang yang dilihatnya dalam mimpi itu. Bagaimana rambutnya, bagaimana dahinya, bagaimana alisnya, bagaimana kedua matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana mulutnya, bagaimana jenggotnya, dan selanjutnya. Hah? Kalau ternyata tidak cocok, ya enggak benar mimpinya. Hah? Sampai ada yang cerita, oh saya mimpi ketemu Nabi. Saya tanya, bagaimana kamu lihat wajahnya Nabi? Wah, jenggotnya dicukur rapi. Aduh, Pak, itu enggak benar itu yang Bapak temu itu muka yang persis kayak Saddam Hussein itu, bukan mukanya Nabi itu. Kalau jenggotnya Nabi tidak dicukur. Hah? Jadi begitu gampangnya setan mempermainkan orang. Ngaku dalam mimpi itu sebagai Nabi, tapi wajahnya bukan wajah Nabi. Sebab syaitan kata Nabi apa? Tidak mungkin bisa. La yatamatsal asyaitanu bi. Syaitan tidak mungkin bisa menyerupakan dengan aku. Hah? Tapi bisa berdusta ngaku-ngaku sebagai Nabi. Sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan wajahnya tidaklah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa syaitan. Tapi untuk menyerupai persis muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Maka siapa yang melihat dalam mimpinya itu wajah yang persis seperti wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau tidak lurus, tidak pula keriting, dahi beliau lebar, kedua mata beliau masuk ke dalam, hidung beliau tidaklah mancung seperti pedang, tidak pula pesek, dan mulut beliau lebar, dan diterangkan lengkap dalam Syama'il Muhammadiyah tentang postur tubuh Nabi, sampai dadanya dan pundaknya semua diterangkan. Nah, kalau kamu melihat dalam mimpimu persis seperti itu, itu kamu melihat Nabi. Pasti kamu melihat Nabi. Ya. Nah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang Allah telah meridhai beliau, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dia senangi, fa innama hiya minallahi ta'ala, tidak ada lain kecuali itu adalah mimpi dari Allah. Falyahmadillaha 'alaiha, hendaknya dia bertahmid kepada Allah dengan engkau diberi mimpi yang menyenangkan itu. Wal yuhaddits biha, dan hendaknya dia ceritakan mimpi yang baik itu, yang menyenangkan itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain justru dikatakan fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Maka jangan menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang mencintainya. Ya. Sebab ada, kalau diceritakan pada sembarang orang, bisa jadi cerita sama orang yang hasad, yang dengki. Ya. Dan itu akan menjadi sebab kedengkian selanjutnya. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu. Dan kalau dia melihat selain mimpi yang menyenangkan itu dari perkara yang dia tidak suka, fa innama hiya minasyaitan. Mimpi yang demikian itu adalah dari syaitan untuk membuat sedih orang mukmin. Falyasta'id min syarriha. Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi itu. Wala yadhkurha li ahadin. Dan jangan disebutkan, jangan diceritakan mimpi itu kepada seorang pun. Fa innaha la tadurruh. Karena sesungguhnya mimpi yang jelek itu tidak akan merugikan dia. Naam. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yah salihah, wa fi riwayatin ar-ru'yah hasanah min Allah. Mimpi yang baik, mimpi as-salihah, al-hasanah itu maknanya sama, yaitu baik. Mimpi yang baik itu adalah berita dari Allah. Wal hulumu minasyaitan. Mimpi-mimpi yang jelek itu dari syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahu, yakrahuhu. Barang siapa yang melihat mimpi yang jelek yang dia tidak suka, falyan put an shimalihi talatan, hendaknya dia meniup-niup dengan, yanfut itu meniup dengan setengah meludah, meludah kecil, tiga kali ke sebelah kiri. Wal yata'awwaz minasyaitani, dan kemudian hendaknya dia berlindung dari syaitan. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Atau Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa as'aluka min khairiha. Fa innaha la tadurru. Kalau dia berlindung kepada Allah dari syaitan, dari kejahatan syaitan, gangguan syaitan itu, setelah mimpi yang jelek itu, itu tidak akan merugikan dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala, dan dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak dia suka, falyabsut an yasarihi salatan, maka hendaknya dia meludah kecil ke sebelah kirinya 3 kali, walyasta'id billahi minasyaitani salatan, dan hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yatahawwal an jandihi alladhi kana 'alaih, dan pindah posisi. Posisi yang semula ke posisi lain segera. Terus melanjutkan tidurnya kalau memang mau melanjutkan tidurnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa an Abi al-Asqa wa Tilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna min a'zamil fira, sesungguhnya adalah termasuk daripada omongan dusta yang paling besar. Al-fira jamak dari al-fariyah. Al-fariyah yaitu omongan palsu. Kepalsuan yang paling besar, kata Nabi, ayat da'iyar rajulu ila ghairi abih, kalau seorang itu mengaku nasab keturunan kepada selain bapaknya, pada mamanya, kepada bapak angkatnya, Fulan bin Fulan, mamanya si John bin William, padahal bukan William bapaknya. Ini adalah kedustaan yang paling besar. Kemudian au yuriya ainahu malam tara, atau mengaku matanya melihat apa yang dia tidak lihat dalam mimpinya, ngaku mimpi sesuatu padahal dia tidak mimpi tentangnya. Ini kedustaan yang paling besar. Au yaqul 'ala rasul 'ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ma lam yaqul, atau berkata atas nama Rasulullah, atau mengatakan Rasulullah bersabda demikian padahal Rasulullah tidak bersabda demikian. Ini kedustaan yang paling besar. Demikian Rasulullah mengingatkan, maka kalau tidak mimpi sesuatu ngaku-ngaku mimpi sesuatu itu, ini jadi adalah termasuk kabair, dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.